saat gembira sampai bersukaria. Senang kita bergaul, hari libur berkumpul, menghibur hati mendengar musik. Kawan-kawan semua, kawan-kawan pramuka, dengarlah engkau irama musik. Goyang kaki menari, mendengarkan melodi selaras dengan irama musik. Cepat kaki kau angkat, jangan lewatkan saat gembira, bersantai bersukaria. Senang kita bergaul, hari libur berkumpul, terhibur hati mendengar musik. Jangan lewatkan saat gembira, bersantai bersukaria.